Records. Ada 9 lantai, dan di tiap lantai dipisah dengan genre musik berbeda. Mereka jual CD, vinyl, merchandise, dan barang musik lainnya. Bahkan ada juga panggung buat perform. Selain jual ice cream, Kid Streets juga jual merchandise. Ada t-shirt, hoodie, dan sweatshirt. Salah satu toko musik paling keren di daerah Daikanyama. Selain vinyl dan CD, mereka juga punya section fashion. Pusat fashion baru yang komplit banget. Butik, dessert, art, ada semua. Great views on the rooftop as well. Dan di rooftop itu ada garden yang bagus banget. Fashion, banyak brand dan fashion item yang bagus dan unik. Salah satu dessert enak di Omotesando, Tokyo. Menu favorit aku, frozen slushnya. What a fun trip! I really can't wait to go back!